إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. مشاهد فيها أراد الله بالحماية ونفع العباد. أهل بيت المصطفى الدهري هم أمان الأرض فالذكري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا علي رضي الله عنه: أنا مدينة علم وعلي بابها. وقال معاوية لضرار: يا ضرار صف لي عليا. فقال له: عوفني. فكرر عليه ثانيا وثالثا وألح عليه في ذلك. وقال له: أقسمت عليك لتصفه. وقال ضرار: أما إذا كان ولا بد، إنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويعاتب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، وكان والله فينا كأحدنا إذا سألنا، ويأتينا إذا دعينا، ونحن والله مع تقربه لنا وقربه لنا لا نكاد نكلم هيبة له، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. فأشهد الله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه يقول: يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات غري غيري، لقد بتتك ثلاثا لا رجعت فيها لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آهن آهن آهن من قلة الزاد ووحشة الطريق وطول السفر. فوقفت دموع معاوية حتى ما يملكها على لحيته وهو يمسحها، وقد اختنق القام بالبكاء، وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه أضرار؟ فقال: حزني عليه والله حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقى عبرتها ولا تسكن حيرتها. ثم قال ضرار وخرج: فاعرفوا حق أهل البيت واقدروهم قدرهم. شوفوا هذا الكلام شفقة ونصيحة لكم، من بغى يشله ومن لا بغاه بصره، إن عليك إلا البلاغ ربنا يوفق. قال الشاعر: أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. والشاعر يقول: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفيا والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض، إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، ولكن الشيطان بغاله جيش معه، الله يملي قلوبنا بمحبته ومحبة نبينا وسلفنا وآل البيت والمسلمين، ونسأل الله يوفقنا لأداء الحقوق والحفظ من العقوق. كتكن أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري. أهل بيت نبي pilihan mereka adalah orang-orang yang suci. Mereka adalah pengaman di atas bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam menerangkan keunggulan Sayyidina Ali: Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu kotanya. Muawiyah pernah berkata kepada Dirar: Wahai Dirar, sifatkan kepada aku Ali bin Abi Thalib. Maka Muawiyah maka si Dirar menjawab, maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Maka Muawiyah memaksa, cobalah sifatkan kepada aku, sifatkan. Sampai akhirnya Muawiyah bersumpah, aku bersumpah kepada kamu, harus kamu mensifatkan itu Ali bin Abi Thalib. Maka si Dirar menjawab, kalau memang harus, demi Allah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat kuat, orang yang sangat tabah. Jika berkata, berkata secara terperinci. Jika menghukumi, menghukumi dengan adil. Ilmu selalu berpancar daripada dia. Hikmah selalu keluar dari ucapan-ucapannya. Dia sangat tidak senang dengan urusan dunia dan kemegahannya. Dia senang jika malam hari datang dan telah dilimuti dengan kegelapan, bermunajat kepada Tuhannya. Demi Allah, dia Ali bin Abi Thalib adalah penuh dengan ibrah pemikiran. Ali bin Abi Thalib sangatlah cermat. Setiap saat selalu dia mengkoreksi dirinya. Dan selalu dia tadi itu menyalahkan dirinya. Yang paling ia senangi dari pakaian adalah yang paling kasar. Dan kami, kami jika dia bertanya kepada dia, dia adalah orang yang seperti kami. Artinya dia orang yang bergaul dengan kami. Kapanpun kami bisa bisa bertanya kepada dia. Jika kami undang, selalu mendatangi undangan kami. Demi Allah, walaupun kami dekat dengan dia, walaupun kami sering bertemu dengan dia, tapi kami jarang berbicara dengan dia karena kami sungkan dengan dia, karena haibahnya dia. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mengagungkan agama, orang yang mengagungkan orang yang soleh dan cinta dengan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kuat tidak pernah berharap untuk dia berbuat batil. Orang-orang yang lemah itu pun tidak karena takut daripada keadilannya. Aku menyaksikan Allah bahwa aku melihat satu saat beliau berdiri di tengah kegelapan malam di mihrabnya beribadah kepada Allah. Setelah itu dia berdiri sambil memegang jenggotnya dan dia menggoyang-goyangkan kepalanya sambil menangis dengan tangisan orang yang sedih. Aku mendengarkan dia berkata, wahai dunia, apakah engkau akan mau merayu aku? Wahai dunia, apakah engkau akan menampakkan dirimu? Wahai dunia, tidak mungkin engkau akan berhasil. Tipulah orang selain aku, wahai dunia. Aku telah mentalak engkau 3 kali, dan tidak mungkin aku akan kembali lagi denganmu. Aku tidak tertarik lagi dengan kamu, karena umurnya kamu adalah pendek, kehidupan kamu adalah hina, bahayanya kamu adalah besar. Ahin, ahin, ahin, aduh, aduh, sedikit sekali aku punya bekal untuk akhirat. Maka jauh benar perjalananku menuju ke akhirat. Banyak sekali rintanganku nak menuju di akhirat. Maka belum selesai itu Dirar menerangkan tentang sifatnya Sina Ali, menceritakan Sina Ali. Didapatkan Muawiyah telah menangis tersedu-sedu, bahkan telah membasahi jenggotnya. Muawiyah berkata, rahimallah Abul Hasan, kana wallahi kadzalik. Mudah-mudahan Allah merahmati Abul Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, begitu memang sifatnya Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau menjadi Amirul Mukminin saat itu, dia menyatakan, dunia, aku tidak tertarik dengan kamu. Dunia, jangan kamu akan merayu aku. Tipu selain aku mungkin bisa, tapi aku tidak mungkin karena aku telah talak kamu tiga. Dan tidak mungkin aku akan kembali lagi kepada kamu. Kemudian Muawiyah berkata kepada Dirar, wahai Dirar, bagaimana perasaan kamu, sedihnya kamu terhadap Ali bin Abi Thalib sekarang ini? Kata si Dirar, aku sedih dengan perasaanku kepada Ali bin Abi Thalib seperti sedihnya seorang ibu yang disembelih anaknya ada di pangkuannya. Aku menyatakan tidak layak perlakuan terhadap beliau, Ali bin Abi Thalib, demikian. Kemudian keluar itu Dirar dari majlisnya Muawiyah. Karena itu ketahuilah haknya kedudukan daripada Ahlul Bait. Hormati Ahlul Bait. Aku mengucapkan ini bukan karena ingin mengharapkan kehormatan kamu, kata Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Ya, ini adalah nasihat untuk kamu. Kamu mau, boleh kamu bawa. Boleh kamu terima. Enggak, ya urusannya kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kewajiban kami adalah untuk menyampaikan yang hak kepada kamu. Dikatakan oleh satu syair, syair ini adalah Shibrawi. Dia menyatakan, Ana la astati'u amdahu gauman kana Jibrilu khadiman li abihi. Mana mungkin aku mampu akan memuji sekelompok manusia, datuknya Malaikat Jibril menjadi pelayannya. Datuknya siapa mereka? Muhammad Rasulullah SAW. Jibril aja menghormati Nabi, siap melayani Nabi. Hah? Kemudian turunan mereka kita sia-siakan. Aku tidak mampu lagi untuk memuji manusia yang datuk mereka itu adalah Jibril yang siap melayaninya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau memang dituduhkan karena cinta kepada Ahlul Bait itu harus menjadi rafidi, maka manusia dan jin hendaknya menyaksikan aku adalah pecinta Ahlul Bait berat dan boleh mereka menuduh aku sebagai rafidi. Nah, ini adalah satu gambaran cinta Ahlul Bait itu adalah wajib hukumnya. Tidak berlebihan kalau ada orang mencintai Ahlul Bait, karena itu adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Ahlul Bait dan kaum muslimin. Nah, jadi ada beberapa orang itu yang Allah berikan dengan fadlu, dengan kemurahan Allah, dengan anugerah Allah, melebihi daripada yang lainnya, bukan karena usaha. Bangunan misalnya, ada bangunan yang memang dikasih kelebihan oleh Allah daripada yang lainnya, seperti Ka'bah. Wajib kita ta'zim kepada Ka'bah. Apa alasannya? Karena Allah memuliakan itu bangunan. Batu misalnya, Al-Hajarul Aswad. Sampai kita cium, sampai kita ambil berkahnya. Kenapa? Karena Hajar Aswad itu lebih dimuliakan di antara seluruh batu yang ada. Daerah misalnya, Makkah dan Madinah, lebih diutamakan daripada yang lainnya. Kenapa? Karena itu yang di dengan fadlullah, dengan kurnia Allah, Allah mengunggulkan memang di antara daerah-daerah yang lainnya. Wajib kita hormati itu Makkah dan Madinah. Sekalipun mungkin ada daerah yang lebih menarik, tapi sebagai orang mukmin wajib kita hormati. Nah, waktu misalnya hari Jum'ah, wajib kita hormati lebih daripada yang lainnya. Alhasil, waktu, daerah, tempat, benda, itu pun masih ada keunggulan satu yang lainnya. Kenapa? Keunggulannya bukan karena ada kelebihan pada itu benda, tapi karena Allah yang memberi keunggulan. Demikian juga di antara manusia itu Ahlul Bait. Itu Allah yang memberi keunggulan. Bukan karena usaha mereka jadi Ahlul Bait. Tidak ada. Allah sudah menjadikan dia turunan Nabi. Karena itu, kita wajib memuliakan pada mereka dari itu. Tidak boleh kita membenci. Am yahsuduna ala ma atahumullah min fadlih. Apakah akan kita membenci terhadap orang yang Allah berikan keunggulan darinya? Kalau kita membenci, berarti kita protes dengan Tuhan kita, kan? Indonesia misalnya, nggak boleh dia tadi itu membenci. Kenapa kita harus haji ke Mekah? Kenapa kita harus tawaf ada di Ka'bah? Kita haji sendiri aja, misalnya ada di Jember. Kita buat Ka'bah sendiri misalnya. Nggak boleh, kenapa? Itu fadlullah, Allah yang mengunggulkan memang. Mau apa? Bukan karena usaha, bukan karena propaganda. Tapi memang Allah yang memilih, titik. Begitulah juga di antara manusia tadi itu. Karena itu harus lapang dadah menerima itu semuanya. Tapi ketahuilah, ketika kita mencintai mereka dengan sebenarnya, kita nanti akan berkumpul bersama mereka. Muhibbul gum yalhaq bil jamaah. Nah, sebagaimana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan turunan orang yang soleh. Bapaknya dan datuknya semuanya kafir. Tapi karena Salman Al-Farisi cinta kepada Al-Bait, Nabi menyatakan, sebelum di akhirat ini, Nabi sudah menyatakan Salman min Al-Bait. Salman golongan kita Al-Bait. Padahal mulai abahnya sampai ke atas kafir semuanya. Tapi karena kebenaran cinta pada Salman, maka Nabi mengakui dia sebagai Al-Bait. Dan ini yang diharapkan kepada muhibbin, ya, orang-orang yang cinta kepada Al-Bait. Nabi nanti akan menyatakan minna Al-Bait di hari kiamat. Ini golongan kami Al-Bait, sehingga masuk dalam kelompok keluarga Nabi nanti di hari kiamat. Ya? Mudah-mudahan insyaAllah cinta ini akan menjadi sebab kita tergolong bersama mereka. Bagi ahli bait yang dicintai, harus bisa tahu posisinya. Bukan berarti kalau dihormati itu lupa diri. Wajib bagi anak untuk menghormati orang tua. Tapi orang tua tidak boleh semena-mena kepada anak. Orang tua harus sayang kepada anak. Bukan karena wajib anak tadi itu menghormati, kemudian orang tua mau dewi, mau karpe dewi. Tidak. Tapi apa? Harus ngemong, harus sabar, harus mendidik, harus memperhatikan, harus memenuhi kebutuhannya. Ahli bait juga demikian. Wajib bagi manusia untuk cinta kepada ahli bait dan menghormati ahli bait. Ahli bait, sikapnya jangan semena-mena. Harus ngemong sama umat, harus sabar, harus mengajari, harus memperhatikan kebutuhan mereka. Begitulah seharusnya. Kalau udah posisi masing-masing ini ada, insya Allah akan bagus ini umat, tentram semuanya. Jadi yang jadi ahli bait jangan tertipu karena dihormati berarti sakar BDW itu tidak benar. Bagi yang bukan ahli bait, jangan kamu itu sakit hati karena dia mendapatkan keunggulan kemudian kamu membenci. Tapi jadilah pecinta yang sebenarnya dan jadilah habib yang sebenarnya. Insya Allah jadinya sinkron jadinya. Bagus jadinya saling bermanfaat satu sama lain. Wallahu a'lam. Ya waridal ons wal ab rahifi sahari azahta ma bi fuadi min ladhal kadri ناشدتك الله هل جزت العكيك وهل مرت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها صاحب الإب ظالم أمطرة وخضرت الثور بالأعشاب والزهر بها المسرات والأفراح دائمة يفوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ضجري حاوت حبيبا به الأكوان عاطرة يضع رياه في سهر وفي وعري برا سخيا تكيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالات بار الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أسلى السيادة سبى العين العناية بال روح الهداية تلوب اللب من مضري زين الوجود وخاي فالخالك من شرفات به البريات من بعدي ومن حضري عنه الجمادات تعضهت وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم سوري محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مداحبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأكوى لنيل المنى والفوز بالظفر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على سيدنا وسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على سيدنا وسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا وضربات لنا بديننا مع القدر والدى وذكر رب وفقنا وربكم لما تتطي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واقل الاذكياء علماء نحظى بالخير نقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل النور واغفر رسل انت كما ستر وصلاة الرئيس المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى الصدر مصابيح الورق. اللهم لنا بهداك واجعلنا ممن يصارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خاطر في عصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك.